Bismillah, qala wafaqahullah ta'ala al-mas'alatu sabi'ah al-alaqatu bainal bid'ati wal maslahatil mursalah. Hamzah, wujuhu jitima'il bid'ah wal maslahatil mursalah. Al-awwal, anna kullan minal bid'ah wal maslahatil mursalah mimma lam yu'had wuku'uhu fi asrin nubuwah walasiyama al-masalihul mursalah wa huwa al-ghalib fil bid' illa annahu rubbama wujidat ba'dul bid' wa hadha qalilun fi asrihi sallallahu alaihi wasallam kama warada dhalika fi qissatin nafari thalatha alladhina ja'u yas'aluna an ibadatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Asani anna kullan min al-bid'ah fil ghalib wal maslahatil mursalah khalin 'anil dalilil khas al muayyan idzil adillatul 'ammatul mutlaqah hiya ghayatun ma yumkinul istidlalu bihi fihima. Ba, wujuhul iftiraq bainal bid'ah wal maslahatil mursalah. Al awwal, tanfaridul bid'ah fi annaha la takunu illa fil umuri ta'abbudiyyah wa ma yultahaqqu biha min umuri ad-din bi khilafil maslahatil mursalah fa inna 'amatan nadhari fiha innama huwa fi ma uqila ma'nahu wa jara 'alal munasabatil ma'qulah allati idza uridat 'alal uquli talaqqatha bil qabul fala madkhala laha fit ta'abbudat wala majra majraha min al umur al syar'iyyah. Asani wa tanfaridul bid'ah bi kauniha maqsudatan bil qasdil awwal lada ashabiha fahum fil ghalib yataqarrabuna ila Allahi bi fi'liha wala yahiduna anha fa yab'udu jiddan 'inda arbabil bid'ah ihdarul 'amali biha id yarawna bid'atahum rajihatan 'ala kulli ma yu'ariduha bi khilafil maslahatil mursalah فإنها مقصودة بالقصد الثاني دون الأول فهي تدخل تحت باب الوسائل لأنها إنما شرعت لأجل التوصل بها إلى تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة ويدل على ذلك أن هذه المصلحة يسقط اعتبارها والالتفات إليها شرعا متى عرضت بمفسدة أربى منها وحينئذ فمن غير الممكن إحداث البدع من جهة المصالح المرسلة. الثالث وتنفرد البدعة بأنها تؤول إلى التشديد على المكلفين وزيادة الحرج عليهم بخلاف المصلحة المرسلة فإنها تعود بالتخفيف على المكلفين ورفع الحرج عنهم أو إلى حفظ أمر ضروري لهم. الرابع وتنفرد البدعة بكونها مناقضة لمقاصد الشريعة هادمة لها بخلاف المصلحة المرسلة فإنها لكي تعتبر شرعا la budda an tandarija tahta maqasidish syari'ah wa an takuna khadimatan laha wa illa lam tu'tabar. Al khamis wa tanfaridul maslahatul mursalah bi anna 'adama wuqu'iha fi 'asrin nubuwah innama kana li ajli intifa'il muqtadi li fi'liha aw annal muqtadiya li fi'liha qa'imun lakin وجد مانع يمنع منه بخلاف البدعة فإن عدم وقوعها في عهد النبوة كان مع قيام المقتدي لفعلها وتوفر الداعي wantifa'il mani'. Walhasilu annal masalih al-mursalah idza ru'iyat syurutuha kanat mudadatan lil bid'ah mubayyinatan laha wa amtana'a jarayanul ibtida' min jihatil maslahatil mursalah li'annaha wal halatu kadzalik yaskutu tibaruha wa la tusamma idzaka maslahatan mursalah bal tusamma imma maslahatan mulghah au mafsadah. Ini yang keenam, yang ketujuh ya, masalah yang ketujuh. Jadi dalam kitab ini Qawaidul Ma'rifatil Bid'ah halaman 33. Yaitu tentang kaitan bid'ah dengan maslahat mursalah. Disebutkan dalam catatan kakinya, bisa lihat kitab Al-Iqtisam Asy-Syatibi rahimahullah dan juga kitab Al-Ibda' Syekh Ali Mahfud. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah wujuhul ijtima'il bid'ah wal maslahatil mursalah. Sisi ya, pertemuan bid'ah dan maslahat mursalah. Kesamaannya di mana? Ada dua katanya di sini. Yang pertama adalah masing-masing dari bid'ah dan maslahah mursalah adalah mimma lam yu'ad wuqu'uhu fi asli nubuwah, dari perkara yang tidak dikenal ya, terjadinya di zaman kenabian. Ini belum ada di zaman Nabi. Bid'ah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Maslahah mursalah juga begitu, sesuatu yang tidak dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala siyamal maslahatul mursalah, terutama maslahah mursalah itu sesuatu yang memang apa, lam yu'had, enggak terbayang ya, terjadi di zaman itu. Nah, wa huwal ghalib fil bid'ah, dan yang seperti itu mayoritas dalam bid'ah itu lam yu'had wuqu'uhu fi asli nubuwah. Artinya kalau maslahat mursalah itu semuanya yang enggak ada di zaman Nabi dan enggak terbayang, Bang. Tapi kalau bid'ah mungkin sesuatu yang muncul di zaman itu, tapi ghalibnya bid'ah itu juga sama ya, lam yu'had wuqu'uhu illa annahu rubbama wujidat ba'dul bid'ah. Hanya saja kadang sebagian bid'ah itu didapati wahada qalil, dan ini sedikitnya fi asrihi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, contohnya apa? Kama warada dzalika fi qisati an-nafarat tsalatsah alladziina ja'u yas'aluna 'an ibadati Nabi. Seperti yang datang ya, tentang kisah tiga orang yang datang bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diberitakan bahwasanya ibadah Nabi di rumah itu seperti biasanya orang pada umumnya ya, ada sholatnya, ada tidurnya, bantu keluarga dan seterusnya, maka tiga orang ini merasa apa, sedikit itu amalan, dan mereka memahami karena Nabi SAW orang yang sudah dihapus dosanya, yang belum punya kan datang, sementara mereka bukan seperti itu, sehingga dan situ terpikir ya, belum diwujudkan tapi sudah terpikir kalau kita harus lebih gini. Jadi nah ini namanya sesuatu yang apa, yu'ad wuqu'uhu. Yang satu bilang, oh, kalau saya mau qiyamul lail semalam penuh enggak tidur. Yang satu, saya mau puasa enggak pernah enggak puasa. Ya satu, saya mau ibadah saja enggak mau nikah. Nah, mendengar itu Nabi langsung tegur. Paham? Apakah kalian mengatakan demikian-demikian? Ya. Sungguh, akulah yang paling bertakwa dari kalian kepada Allah Ta'ala. Artinya tidak akan selamanya kalian bisa apa? Melebihi amalan. Bilal, aku tidur dan aku sholat, aku berpuasa dan aku tidak berpuasa, dan aku menikahi wanita. Man rawi ma'an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia tidak termasuk dari aku. Bilal, sehingga potensinya ada tapi rendah. Iya, ada tapi rendah. Itu sebagian yang sedikitnya dari bid'ah. Tapi ghalibnya bid'ah sama dengan maslahat mursalah, sesuatu yang lam yuhad wuku'uhu fi asalillah. Itu sisi persamaannya yang pertama. Yang kedua, masing-masing dari bid'ah dan maslahat mursalah, ya, ghalibnya pada bid'ah itu khalin anid dalilil khasin mu'ayyan, ya, kosong dari dalil khusus yang tertentu. Kalau kamu tuntut dalilnya, mesti dalil khususnya tidak ada. Idil adillatul ammatul mutlaqah hiya ghayatu ma yumkinu istidlal bihi fihima. Karena dalil-dalil umum yang mutlak itu adalah maksimal yang mungkin dijadikan dalil untuk masalah bid'ah atau maslahat mursalah. Sama-sama apa? Bergantungnya dengan dalil A. Dalil mutlak. Enggak dapat dia dalil apa? Khas. Jadi, tayyib. Itu dua kesamaan antara bid'ah dengan maslahat mursalah. Sekarang apa bedanya? Dikasih di sini 4 beda antara bid'ah dengan maslahat mursalah. Yang pertama adalah tanfaridul bid'atu bi annaha la takunu illa fil umuri ta'amburiyah wa ma yaltahidu biha min umur din. Bid'ah itu tidak akan terjadi kecuali pada urusan peribadahan dan yang disamakan dengan urusan ibadah dari urusan agama, selalu identik dengan apa? Ta'abbudiyah, urusan peribadahan. Artinya selalu ada maksud taqarrub ila Allah di situ. Bid'ahnya itu satu. Nah, bid'ah ini ya. Jadi bi khilafil maslahatil mursalah, beda dengan maslahat mursalah. Fa inna 'ammatan nadhari fiha, keumuman ya, pandangan maslahat mursalah itu adalah innama huwa fi ma uqila ma'na, hanya dalam perkara yang diterima akal. Jadi urusan apa? Akliyah saja. Logika saja. Wa jara 'ala al-munasabatil ma'qulah, dan dia berjalan di atas apa? Kecocokan ya, akal, sesuatu yang bisa diterima akal. Allati idza ghulat 'ala al-'uqul, yang kalau maslahat mursalah itu ditimbang dengan akal, talaqqat halil qabli, pasti akal apa? Terima. Gitu ya. Fala madkhala laha fi ta'abbudat, sehingga tidak ada apa? Jalan masuk dalam peribadahan. Itu maslahat mursalah. Enggak ada orang apa beribadah dengan mic itu, enggak ada. Gimana? Sisi ta'abbud itu gimana? Beribadah dengan kipas angin gitu, dengan lampu atau dengan HP gitu. Itu perkara-perkara yang jauh gitu. Enggak ada jalan masuk ke situ. Tapi dia apa? Dalam hal-hal yang sifatnya sesuatu yang diterima. Misalnya untuk mengeraskan suara. Ya, salat jahriyah. Yang jamaahnya banyak. Imamnya suaranya kecil. Butuh apa? Bantuan pengeras agar suara imam tersampaikan kepada jamaah secara luas. Paham? Ya, ini saja tujuannya. Enggak ada maksud ta'abudiyah dengan alat itu tadi. Itu namanya maslahat mursalah. Memanfaatkan alat komunikasi HP untuk penyebaran dakwah dalam bentuk tulisan, suara, ya, atau apa. Yang tujuan utamanya adalah dakwah ilallah. Nah, penyebarannya. Nah, kalau kita pakai cara apa, lama, mungkin lambat, nah, dan kurang efisien. Nah, ada alat yang permudah untuk sampai dakwah ini lebih luas dan lebih efisien. Dipakailah. Itu namanya apa? Maslahat mursalah. Sesuatu yang perkara akal saja. Nah, yang sifatnya mendukung syariat. Dan yang maslahat mursalah. Maslahat tersampainya risalah. Itu namanya maslahat mursalah. Jadi enggak ada maksud ta'abudah di situ. Jelas. Wala ma jara majraha minal umuri syar'iyyah. Begitu pula apa? Yang berjalan pada jalan ta'abudat, ya, dari urusan syar'iyyah. Sama sekali la madkhalalah. Tidak ada jalan masuk untuk masalah dalam hal-hal yang seperti itu. Sifatnya hanya memanfaatkan fasilitas kemudahan-kemudahan yang ada untuk tersampainya risalah kepada manusia. Paham bedanya? Kalau kita kan lain, mesti ada maksud taqarrub di situ. Ta'abbud di situ, ya kan? Masalah-masalah enggak gitu. Beda. Lah. Contoh lagi apa? Pembukuan mushaf. Para sahabat radhiyallahu anhum melakukan itu. Itu kan dengan perkara yang makul, ya. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kasih usul Allah rasulnya. Para penghafal Quran banyak yang gugur dalam jihad. Kalau begini terus habis penghafal Quran, siapa yang nanti yang ngajari anak-anak muslimin Al-Quran? Sebaiknya kamu apa, instruksikan untuk dibukukan mushaf. Awalnya kita sedikit berat, karena sesuatu yang tadinya lam yu'ad fi wuku'uhu fi asrin nubuwah, belum pernah ada di zaman Nabi kayak gitu. Maka kata Umar, demi Allah ini kebaikan. Paham? Demi terjaganya risalah. Sampai akhirnya Allah lapangkan dadanya Umar sendiri. Sepakat. Itu disepakati oleh semua muslimin di zaman itu. Membutuhkanlah. Jelas. Disimpan. Sehingga orang bisa apa? Kembali ke situ. Kalau mungkin lupa atau mungkin ragu dulu. Jelas. Jadi ada datanya ke situ. Sampai di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mulai timbul masalah lagi, berselisih dalam qiraah. Oleh zaman Nabi misalnya dulu, qiraah berbeda-beda itu untuk mempermudah. Wah, yang lisannya ini pakai bahasa begini, yang lisannya mempermudah. Tapi belakangan terjadi keadaan yang sebaliknya. Orang malah berselisih dalam masalah qiraah. Maka datanglah siapa? Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kasih usul Utsman, selamatkan umat ini, jangan sampai kamu berselisih dalam Al-Quran seperti berselisihnya apa Al-Kitab sebelumnya. Maka beliau berijtihad dan disepakati oleh semua sahabat saat itu untuk disatukan dengan satu kiraat. Paham? Nah, sehingga sesuatu yang sifatnya apa? Makul. ya, yang bisa diterima akal. Ya. Dan untuk mendukung maksud daripada syariat. Nah, yaitu mempersatukan, tidak mempecah belah. Nah, itu kan maksud syariat. Nah, sehingga harus pahami itu. Nah, itu yang banyak orang lah nggak melihat itu, karena sentimen aja dengan orang yang apa menyuarakan sunnah, memperingatkan kita sentimen. Kalau begini, tapi semua ini bedanya, dia nggak bisa bedakan. Atau dia tahu sebetulnya ada bedanya, tapi emang sentimen aja nggak suka. Nah, jadi beda ya, beda bid'ah sama maslahat. Kalau bid'ah itu identik dengan ta'abbud, yang perkara-perkara ta'abbud dia. Sedangkan maslahat salah, ya, tidak dalam perkara itu. Ya, perkara-perkara yang memang apa sifatnya makulah. Ya, untuk tersampaikannya risalah kepada manusia. Kemudian beda yang kedua, watan faridul bid'ah biqauniha maqsudatan bil qasdil awal lada ashabiyah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang dimaksud pertama kali oleh pelakunya. Dia berbuat itu memang tujuannya itu. Bang, enggak ada maksud lain di belakang itu. Memang itu yang dia inginkan. Fahum fil ghalib, sehingga orang yang berbuat bid'ah umumnya yataqarrabuna ila Allah bi fi'liha. Memang dia mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan itu. Itu jadi maksud. Dan wala yahiduna anha. Dan mereka apa? Tidak bisa ini berkilah ini dia dari bahwa itulah maksud, itulah yang dia inginkan. Fayab'udu jiddan 'inda arbabil bid'ah, sehingga jauh sekali ya di sisi para pelaku bid'ah ihdarul 'amali biha, membatalkan amalan bid'ah. Bid'ahnya paling apa nggak mungkin. Jadi kalau kamu pengen adakan negosiasi ya, diskusinya, nah yang efeknya adalah apa? Meminta mereka untuk tinggalkan, nggak akan mau. Karena emang itu maksudnya, kalau itu ditinggalkan ya nggak akan mereka apa mau terima. Iyarawna bid'atahum rajihatan ala kulli ma yu'ariduha, karena mereka apa memandang bid'ahnya itu rajiha, kuat di atas semua yang berlawanan dengannya. Sudah mas, gimana kalau kita ganti yasinannya dengan kahfian gini ya. Misalnya begini, nggak mau gini, atau nggak usah di apa, nggak usah ditain suratnya, kadang kadang kita Baqarahan, kita Ali Imranan, kita Nisa, nggak usah yasinan toh gini ya. Mau nggak? Nggak mau. Nggak bisa. Mungkin jadi maksud. Nah, bil qasdil awal. Ini maksud awal. Jadi, bagaimana kalau tahlilannya kita ganti, ya, dengan acara pengajian kitab? Nah, pasti yang kayak gitu maunya, nggak mau yang lain gitu, yang gitu kan itu maksud. Kalau mereka bilang apa buku itu bohong aja, coba ya rubah, nggak mau, ya kan? Allah musta'an. Di khilafi al maslahatil mursalah, beda dengan apa? Maslahat mursalah. Fa inna maqsudatun bil qasdi tsani dunal awal. Maslahat mursalah itu sesuatu yang dimaksud, tapi apa? Dengan maksud yang nomor dua, bukan yang pertama. Maksud utamanya adalah tersampainya risalah, cuma dengan cara yang seperti ini, yang sifatnya enggak merubah risalah, paham? Tapi mempermudah. Fahiyya tadkhulu tahta babil wasail, sehingga maslahat mursalah itu maksudnya bab apa? Wasail, bukan maqasid. Ya enggak harus pakai mik, misalkan ya. Pakai yang lain pun bisa, kalau misalkan ada, kalau zaman dulu kan enggak pakai mik. Zaman dulu mungkin pakai apa itu yang pengeras suara yang tradisional ini. Nah, kalau zaman dulu mungkin ukur waktu sholat ya, pakai jamaah tadi dia. Pas ditemukan alat lain, pindah nggak? Pindah, karena bukan itu maksud utama. Maksud utamanya adalah mengetahui waktu sholat dengan mudah. Ada alat lagi yang lebih mudah ini. Ini pakai, enggak akan apa berat untuk apa berpindah gitu. Karena ini bukan maksud utama, itu maksud kedua, wasilah. Nah, itu namanya maslahat mursalah begitu kan. Kalau zaman dulu mungkin tulis tangan ya, untuk ilmu Al-Qur'an, sunnah, kitab-kitab ulama. Datang zaman apa setelahnya, ada yang lebih muda lagi, ketik ini. Ada yang lebih muda lagi, ini. Selalu apa? Mudah untuk berpindah dan mengambil manfaat yang ada yang sifatnya memudahkan. Nah, itu bedanya. Fahiyya tadkhulu tahta babil wasail li'annaha innama syuri'at li'ajli tawassuli biha ila tahqiqi maqsadin min maqasidish syari'ah. Jadi yang namanya maslahat mursalah itu bah, dilakukan sebagai apa? Wasilah untuk merealisasikan satu maksud dari maksud-maksud syari'ah. Wa yadullu ala dhalika, dan yang menunjukkan hal itu adalah anna hadhil maslahah yaskutu i'tibaruha wal intifadu ilayya syar'an mata 'uridat bi mafsadatin arba minha, bahwa maslahat ini bisa gugur ya penilaiannya dan beralih kepadanya secara syariat kapan ditunjukkan ada maslahat apa mafsadah yang lebih besar daripada maslahat. Dia akan apa? Ditinggalkan. Enggak lagi dipakai. Kalau ternyata ternyata ada apa? Ada efek buruknya yang lebih besar daripada maslahat. Tinggalkan enggak? Tinggalkan. Sehingga itu masalah apa? Timbangan saja. Antara maslahat dan maslahat. Wahina idin famin ghairil mungkin. Nah, di saat itu maka tidak akan mungkin ihdatsul bid'ah min jihatil masalih mursalah. Pembuat bid'ah dari jalan apa? Maslahat. Enggak mungkin. Karena bid'ah itu kan identiknya apa? Tetap ya, enggak mau berubah. Sedangkan maslahat mursalah dinamis nih. Dia bisa berubah-ubah. Itu enggak apa? Enggak akan akur itu ya. Bid'ah sama maslahat. Bid'ah itu maunya apa? Tetap gitu aja. Kalau maslahat misalnya dia akan bisa berubah, manakala apa? ada yang lebih baik dari itu. Ya. Nah, lebih maslahat dari itu. Beda yang ketiga, wa tanfaridu bi'a bi anna ta'ulu ila tashdid 'ala al-mukallafin wa ziyadati al-harad 'alayhi. Bid'ah itu identik apa? Tashdid, membebani mukallaf. Ya enggak? Menambah harad, susah atas mereka. Betulnya bid'ah begitu kan? Orang baru meninggal nih. Keluarganya berkabung, sedih. Ini bebani lagi, suruh masakin orang, ngumpulin orang, ya bikin masakan, bikin ini, bikin itu biayanya mahal kan? Mahal, ya kan? Kemudian dikasih apa? Istilah motivasi. Ini sebagai bentuk berbakti kamu nak yang terakhir kepada orang tuamu. Kalau enggak gini kamu enggak bakti sama orang. Itu tambah pusing. Tapi gimana kemampuan saya enggak segini, saya ngutang, akhirnya jual ini jual itu. Sebetulnya itu beban ya, tapi ya dikipas-kipasin sebagai bentuk apa, rasa berbakti yang terakhir kan sehari dipakarannya tasydid dan ziyadah haraj. Nah. Bi khilafil maslahatil musalah, beda dengan maslahat musalah. Fa inna ta'udu bit takhfif 'ala al-mukallafin wa raf'il haraj 'anhum aw ila hizbi amrin daruri lahum. Kalau maslahat musalah itu justru ingin meringankan mukallaf. Ingin mengangkat beban dari mereka atau menjaga perkara yang apa pokok yang daruri itu. Nah, jadi kayak arahnya apa? Sudah berlawanan arah. Kalau bid'ah itu memang maunya memperberat. Kalau masa maunya memberi. Ini bagaimana bisa ada kan? Enggak. Nah. Kemudian beda yang keempat, mungkin ada lima ya, lima beda. Yang keempat adalah wa tanfaridul bid'ah bi kauniha munaqibatan li maqasid asy-syari'ah hadimatan laha. Bid'ah itu ya, sesuatu yang apa? Membatalkan maksud syariat, meruntuhkan maksud syariat. Nah, karena dia bikin jalan baru itu kan ya, yang di luar jalan syariat yang sudah diajarkan, dia bikin jalan baru. Beda dengan maslahat mursalah, bi khilafil maslahatil mursalah fa innaha likai tu'tabara syar'a. Maslahat mursalah itu agar teranggap dalam syariat, la budda an tandajja tahta maqasid syariat, dia harus masuk apa, di bawah maksud syariat. Gak bisa bikin jalan baru gitu. Paham? Selalu jalan yang sudah digariskan dalam syariat. Itu aja. Dia gak boleh bikin jalan baru. Kalau dia bikin jalan baru itu gak teranggap maslahat. Dia harus dibawa apa? Maksud syariat. Wa antakuna khadimatan laha. Berkhidmat kepada apa? Maksud syariat. Wa illa, kalau tidak begitu, lam tu'tabar. Tidak dianggap itu maslahat musalah. Kalau sifatnya apa? Berlawanan dengan maksud syariat. Tidak khidmat kepada maksud syariat. Nah. Yang kelima, wa tanfaridul maslahatul musalah bi anna adama wuqu'iha fi asli nubuwah inna makana li ajlin tifa'il muqtadi li fi'liha. Aw anna muqtadi li fi'liha qa'im lakin wujida mani'un yamna'u min. Maslahat mursalah itu ya, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Sebabnya kenapa? Karena tidak ada faktor yang menuntut, paham? Yang mengharuskan itu. Kayak tadi ya, dibubuhkan dalam mushaf Al-Qur'annya di zaman Nabi SAW, tidak ada apa waktunya mengharapkan itu, karena penghafal Quran sangat banyak. Orang-orang yang apa diberi kekuatan hafalan itu sangat apa mudah dan banyak. Ada Nabi SAW juga yang mengajari ya, mereka dan selalu apa jadi rujukan tentunya. Sehingga apa fakta yang mengharuskan disatukan dalam dosa? Tidak ada. Jadi, itu masalah ya. Jadi, mesti dia ada sebabnya. Kenapa di zaman Nabi itu tidak ada? Yang pertama apa? Tidak ada faktor yang mengharuskan. Atau annal muqtadi di fi'liha qa'im, ada faktor yang mengharuskan, ada. Lakin tapi wujida mani yamna'u min, ada faktor yang menghalangi. Misalnya dikumpulkannya manusia dalam salat tarawih di bulan Ramadannya. Faktor yang mengharuskannya ada. Kan lebih semangat, ya kan? Lebih syiar begitu. Tapi ada faktor yang menghalangi. Khawatir apa? Diwajibkan nanti. Nah, yang itu bisa memperberat umat. Maka Nabi apa? Hentikan. Tidak lakukan lagi. Nah, sampai ketika beliau wafat, syariat sudah sempurna. Enggak akan ada itu perubahan. Berarti maninya sudah hilang enggak? Hilang ya. Yang dikhawatirkan sudah hilang. Nah, maka Umar bin Khattab menghidupkannya lagi. Karena menganggap faktor penghalang sudah mati. Hidupkan lagi. Ini syiar. Benar. Dan lebih bersemangat orang dalam apa? Ibadah kalau berjamaah. Bi khilafil bid'ah, beda dengan bid'ah, fa inna 'adama wuqu'iha fi ahli nubuwah kana ma'a qiyam muqtadi li fi'liha wa tawaffuri da'i wa intifa'il man. Tidak adanya bid'ah di zaman Nabi SAW itu dengan ada faktor yang mengharuskannya, pendorongnya juga ada, ya. Tidak ada penghalang, tapi tidak dikerjakan. Ya. Nah, itu bid'ahnya. Nah. Ini. Walhasil, dan kesimpulannya apa? Annal masalih al-mursalah idza ru'iyat syurutuha kanat mubadatan lil bid'ah mubayyinatan lah. Maslahat mursalah itu kalau diperhatikan semua syaratnya ya, maka pasti dia berlawanan dengan bid'ah. Mubayyinah terpisah, enggak akan pernah ketemu dengan bid'ah kalau diperhatikan syarat-syaratnya ya. Nah, wamtana jarayanul ibtida min jihatil maslahatil mursalah, dan tidak akan mungkin apa jalan yang namanya perbuatan bid'ah kalau dari jalan dari arah maslahat enggak ketemu. Karena beda maksudnya, beda tujuan. Li'annaha wal halatu kadzalik yasqutu i'tibaruha wa la tusamma idzaka maslahatan mursalah. Karena maslahat mursalah itu ya, kalau enggak memenuhi syaratnya maka tidak terang dan tidak dikatakan maslahat mursalah lagi. Kalau syaratnya apa? Enggak terpenuhi. Fal tusamma imma maslahatan mulghah aw mafsadah. Kalau enggak terpenuhi syaratnya itu nanti akan disebut dengan maslahat tapi mulghah, enggak dianggap. Atau bukan maslahat, mafsadah. Nah, cuma ini pembahasannya nanti akan lebih panjang pada kajian khususnya. Nah, ini sejarah apa? Globalnya begitu. Perbedaannya kita dengan maslahat. Maslahat. walhamdulillahi rabbil alamin. Dan nanti masalah kuslah nanti ada belasan masalah syaratnya dan sebagainya. Kalau di sini, mungkin enggak sedetail itu ya. Tapi ada ulama, tapi insya Allah nanti ada. Cuma kalau membahas ada ulama yang sudah membuktikan jadi satu. Khusus tentang masalah. Masalah. Bisa istilah tauqifiyah itu sama ta'budiyah itu beda atau bisa sama sih? Kalau tauqifiyah itu harus berdasarkan dalil. Kalau ta'budiyah itu masalah niat. Paham? Misalnya kalau ta'budiyah dia habis bangun tidur, jangan masukkan tangan ke dalam air sambil dicicil juga kah? Itu kenapa? Pokoknya itu tidak nanti ini. Kita taat aja itu syariatnya ini. Itu namanya taat, taat. Kenapa subuh 2 rakaat? Kalau dulu 4. Enggak usah tanya, itu memang sudah syariatnya begitu. Itu taat budi. Sifatnya kepatuhan saja terhadap apa yang sudah diatur. Nah, kalau tauqifiyah itu sifatnya apa? Kamu harus tunjukkan dalil. Ketika kamu mengatakan ini sebagai suatu ajaran dalam agama. Nah, misalnya dakwah lewat telegram misalnya, dakwah rutin itu dari mana dasarnya? Lalu isinya apa telegram kan begitu dibahas? Isinya kan berupa tulisan, suara. Oh banyak dalilnya. Nabi pernah ngirim surat kepada para raja. Itu kan tulisan. Cuma kalau zaman dulu ya modelnya manual begitu, sekarang lebih canggih. Bisa dengan mudah dan cepat. Tapi kan maksudnya sama. Jadi ada apa? Ada asalnya. Nah, itu namanya tauqifiyah. Paham? Jadi sekarang dakwah pakai drama. Sinetron. Itu gimana? Ada enggak contoh? Enggak ada contoh yang di mana ada Nabi bikin skenario begitu. Kamu Abu Bakar berperan jadi ini, kamu jadi ini, tampil begitu ya, jadi tantangan. Jadi banyak mau nak. Ada. Ada skenario gitu. Bang. Itu namanya dakwah ijtihadiyah. Dakwah cara-cara sendiri ya. Nah sekarang boleh enggak dakwah ijtihadiyah? Enggak boleh. Enggak boleh dakwah itu tauqifiyah. Bukan ijtihadiyah. Karena dia ibadah. Nanti. Itu nanti secara apa? Kayak yang kemarin. Masalah satu bisa dikaitkan sama ini saja. Cara dia ihdad perkara yang baru secara umum saja. Terus kemudian kalau yang bid'ah kan ini dia disandarkan kepada agama saja. Kalau untuk masalah ya, misalnya sama di sini sebagian kepada agama. Tapi juga bisa kalau bid'ah kan agama saja. Tahu dia. Kalau masalah misalnya itu dia hanya wasail saja. Jadi dia sifatnya bukan bisa bukan membuat jalan baru. Sifatnya itu mengikuti jalan yang sudah ada, cuma dengan lebih mudah lagi. Paham? Lebih tersampaikan lagi kayak gitu. misalkannya ya perang, kalau zaman dulu kan pakai pedang, mungkin pakai panah gitu. Dan sekarang canggih, nah, kalau kayak gitu nggak nunut lah. Jadi ambil gitu. Karena sifatnya apa? Enggak membuat jalan baru. Jalannya sudah ada. Wa'idullahum mastata'tu min quwwa. Fungsinya kan apa? Tujuannya kan kekuatan. Dan Nabi katakan ala innal quwwata ram. Itulah kekuatan ini. Maksudnya itu adalah ram. Nah, ram itu kan bisa umum. Panah, tombak, apa yang sifatnya serang. Yang jalan sekarang lebih canggih lagi, pakai senjata. Nah, itulah dia nggak bikin jalan baru. Kalau kita, dia bikin jalan baru. Sabar ya, bro. Nah, yang sifatnya kaidah berusaha untuk apa? Merangkai ya. Tapi ya, yang namanya kaidah itu tidak menutup adanya apa? Istisna. Hal-hal yang enggak dijangkau oleh kaidah gitu. Jadi harus sabar aja jalan. Berusaha untuk apa? Bisa memasukkan masalah sesuai kaidah. Tapi kalau nanti misalnya ada yang masuk kemana ya, enggak usah pusing, enggak harus apa semuanya masuk, karena kaidah itu pasti akan ada yang menimpa. Nah, kecuali enggak kejangkau dalam kaidah, dalam nahwun, dalam sorof, dalam fikih, dalam apa yang muslim. Nah, kaidah kan sebenarnya untuk umum. Ya. Sama. Assalamualaikum.